lillah amma ba'du. Faqala syarih rahimahullah ta'ala, wahahuna tanbihun fi ba'di nusakhi kitabi syaykhi arrafal islama bihada. Waqala fi akhirihi, wal khulusu minas syirki wa ahlihi, wal ma'rufu anhu fin nusakhi as-sahihati allati kuri'at ala al-ulama'i. Al-bara'atu minas syirki wa ahlihi, li'anna al-bara'ata tashmala al-khulusa, tashmalu al-khulusa wa ziyadatan, wahiyya al-muwafiqatu liqawlillahi azza wa jalla. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Qala huna la yajuzu liman wahada allaha wa ata'a rasula wa taba'a dinal islami an yuwaliya ahadan minal musyrikina. Al muwalatu ma'naha an tattakhidahu waliyan, wa asluha minal walayati wal walayatu hiya al mahabbatu. Qala azza wa jalla, hunalika al walayatu lillahi al haq, ay hunalika al mahabbatu al mawaddatu wa nusratu lillahi al haqqu. Fa aslul muwalati al haqqi al haqqi, fa aslul muwalati al mahabbatu al mawaddatu. Wa li hadha istadalla biqawlihi subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda allaha. Fafassara al-muwalata biannaha al-muwaddatu, wa hadha ma'nahu anna asla al-muwalati fil qalbi wa hiya mahabbatu syirki aw mahabbatu ahli syirki wal kufri. Nah, jazakallah khairan Pak De, ala qiraatika al hasanah. Ma'aki barisinnik. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini lanjutan dari matan yang kemarin terkait al-wala' wal-bara', yang Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan siapa yang sudah mentaati, mengikuti Rasulullah, mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, enggak boleh bagi dia untuk memberikan wala', loyalitas, kecintaan kepada orang kafir, walaupun orang kafir itu adalah kerabatnya yang paling dekat. Kemudian beliau membawakan ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian beliau di akhir membawakan pernyataan bahwasanya Islam al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadullah bita'ah, ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk pada Allah dengan mentaati Allah, ya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, berlepas diri, bara'ah. Wa hahuna tanbihun. Nah, di sini ada tanbih, sedikit peringatan, kata Syekh Shalih Al-Syekh, fi ba'di nusakhi kitab Syekh, di sebagian naskah-naskah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab Tauhid maupun di salah satu usul ini, arrafal islama bihada wa qala fi akhirihi wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendefinisikan Islam dengan ini, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaah wal khulusu minasyirki wa ahlihi, bukan bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kita waktu itu belajar salah satu usul syarah Syekh Rajihi waktu itu, ingat ya. Dan Syekh Rajihi di matan membawakan redaksi yang ini, wal khulus. Apa sih makna khulus? Membebaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, wal ma'ruf anhu fi nusakh as-sahihah allati quriat 'ala al-ulama. Namun yang dikenal dari beliau dalam naskah-naskah yang sahih dari salah satu usul ini yang kitabnya dibacakan di hadapan ulama ialah al-baro'atu, baro'ah, berlepas diri, bukan cuman khulus. Kalau khulus, membebaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya, udah gitu aja ya. Tapi kalau baro'ah punya makna tambahan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, li'annal baro'ata tashmalul khulusa wa ziyadatan. Karena yang namanya baro'ah itu sudah mencakup khulus, membebaskan diri, bahkan ada tambahan lagi. Ya, dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dia menjauhi kesyirikan tersebut, dia kufur kepada kesyirikan tersebut dan pelakunya. Dalam artian pelakunya tersebut, ya, dia berlepas diri dengan artian dia memusuhinya, membencinya, mengkafirkannya, tidak mencintainya, dan tidak ada wala sama sekali kepadanya. Bahkan memeranginya jika dia memiliki kemampuan. Nanti Syekh Shalih Al-Syekh akan menjelaskan kapan seorang itu menampakkan al-bughd dan kapan seorang itu akan menampakkan peperangan. Ya, makanya aslul baro'ah itu asalnya itu di kolbu, benci itu di kolbu. Ya, itu harus ada terhadap musyrik, mesti dibenci. Gak boleh dicintai begitu. Ya, mesti dibenci. Bahkan ada yang aneh, oh jangan, bisa jadi dia itu ada uzur di kepalanya, ada syubhat di kepalanya. Jadi kamu gak benci dia. Gini melakukannya karena dia jahil. Jadi kamu enggak benci, dia telah melakukan kesyirikan. Dia ma'dzur bil jahal. Ada syubhat di kepala. Jadi enggak benci. Jangan. Kita enggak benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Subhanallah. Ini rusak pemahaman kami. Nanti diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Itu bughd harus ada di dada seorang ahli tauhid terhadap ahli syirik, kebencian, sebagaimana Nabi Ibrahim yang katakan qad bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdau abada abada, telah nampak antara kami ahli tauhid dan kalian musyrikun permusuhan, kebencian abada selama-lamanya. Ada batas waktu? Ada. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman pada Allah semata di dunia ini. Kalau enggak, ada kebencian selama-lamanya. Makanya para ulama kita Ibnu Taimiyah semisal mengatakan, orang kafir itu wa in ataka syai'an, walaupun dia memberikan kepada Anda banyak hal, asya, kita tetap benci kepada dia. Gak ada tuh ceritanya orang kafir ngasih donasi, ngasih hadiah, kebencian meredup, kebencian bahkan hilang, sirna, musnah, gak ada lagi, berganti cinta. Ini bukan ahli tauhid, ini ahli syirik. Walaupun berbungkus, dia kali berbungkus baju muslim, casing muslim, gak, ini bukan ahli syirik. Karena yang namanya tauhid harus ada baro'ah minasyirki wa ahli, dari kesyirikan dan pelakunya. Itu madhab para nabi dan rasul, madhab Islam. Ya, barakallahu fiik. Ya. Dan antum ahlan wa sahlan, nih antum selamat datang nih di sajian kitab yang menampilkan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas manhaj yang hakiki yang dibawa oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Antum mungkin akan tercengang-cengang, terbengong-bengong. Kok beda ya sama yang dulu saya waktu belajar ngaji sama ustad-ustad yang salafi itu, kok beda ya? Ini Syekh Shalih Al-Syekh. Jangan-jangan bukan salafi. Kalau kata orang Jawa apa? Batokmu. Alamu. Berarti yang jadi masalah itu siapa? Bukan ulama. Kitanya berarti. Ini kita berhalaman 34. Saya sudah pernah selesai kajian kitab ini di majelis yang lain. Saya sudah pernah baca buku ini berapa kali, pernah dikajikan juga tempatnya selesai, dan di sini sekali. Saya juga waktu awal-awal dulu baca, beda ya. Saya sorry halus sih. Ya. Sama dulu juga saya sama. Manhaj saya kayak mereka-mereka itu. Cuman baca Subulus Salam, Syekh bin Baz, baca Tahkimul Qawanin, baca Mu'alafat Syekh Shalih Fauzan, baca fatwanya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, buku-bukunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Suhaimi. Nah, kok beda ya? Syekh Rojihi. Waduh, salah hijrah. Saya pikir hijrah di atas sunnah, ternyata di atas bid'ah murji'ah. La haula wala quwata illa billah. Taib. Jadi apa yang disampaikan di sini, kalau mau memusuhi, enggak setuju, alamatkan ke Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita enggak ada yang kita tutup-tutupin ya. Semua satu halaman kita bacain blok. Bukunya juga dijual bebas. Enggak ada yang kita manipulasi, enggak ada yang kita tahrif, enggak ada yang kita tutup-tutupin. Oh, ini yang ini jangan nih. Nah, enggak ada. Kayak orang Yahudi gitu ya. Makanya mereka-mereka itu, ustadz-ustadz itu gak akan mau bacain buku ini, gak akan mau bacain buku Tahkimul Qawanin Syekh ya, Muhammad bin Ibrahim, Subulus Salam Syekh bin Baz. Gak akan, gak akan. Kalau iya, ima dia gak paham, baru ntar mereka salah buku kita ternyata, atau memang dia udah tobat berubah. Nah, ya, waktu itu ada seorang ustadz di Bekasi sini mengadakan kajian Syarah Nawaqidul Islam Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, yang tipis, bukan yang tebel dikit, yang durus fi Syarah Nawaqidul Islam. Yang tipis. Yang tipis pedas juga itu, apalagi kalau dibacanya durus. Saya bilang bisa jadi dia tobat atau dia enggak tahu isinya apa. Eh benar, baru majelis pertemuan pertama langsung dia tutup ganti buku yang lain. Ternyata belum tahu. Pas tahu, oh beda ya, beda ya, Syekh Fauzan, aduh. Baik. Atau kalau yang nekat menerjemahkan, ini maksudnya bukan begini, Syekh malah disalahin. Yang nekat itu ya, Allah musta'an. Baik. Li'annal bara'ata tasma'ul khulusa wa ziyadatan. Karena yang namanya ya, berarti tadi udah wahiya al-muwafaqatu li qaulillah, dan ini ya selaras dengan firman Allah, wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ini makna yang paling kuat dari makna la ilaha illallah ayat ini. Kecuali zat yang telah menciptakanku, maka dia akan memberikan hidayah padaku. Qala huna Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di sini, la yajuzu liman wahadallahu wa ata'ar rasul, tidak boleh bagi yang telah mentauhidkan Allah, mentaati rasul, wattaba dinal Islam, mengikuti agama Islam, ayyuwaliya ahadan min al-musyrikin. Ya, dia memberikan wala loyalitas kepada kaum musyrikin. Al-muwalatu maknaha, muwalah maknanya adalah antattakhidahu waliyan, Anda menjadikan si musyrik tadi sebagai wali, kekasih Anda. Wa asluha, asal katanya muwalah dari kata walayah, bukan wilayah. Kalau wilayah kekuasaan. Tapi al-walayah. Apa itu al-walayah? Ya, al-mahabbatu, yaitu mahabbah, kecintaan. Ya. Qala azza wa jal hunalikal walayatu lillahil haqqi. Ya, inilah walayah. Ya, walayah kecintaan bagi Allah yang hak. Ai hunalika al mahabbatu wal mawaddatu. Inilah kecintaan, kasih sayang, wan nusrah, pertolongan bagi Allah yang hak. Fa aslul muwalah. Ya. Asal dari kata muwalah adalah al mahabbatu wal mawaddah, yaitu kecintaan. Rasa cinta, kasih sayang. Ya, walihada istadalla biqaulih, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun mawaddah. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, namun mereka berkasih sayang kepada siapa? Man hadallah. Orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulah. Dan rasul, orang kafir. Fa fassaral muwalata bi annaha muwaddatu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan muwalah itu dengan muwaddah, kasih sayang. Wa hadha makna, inilah maknanya, anna aslal muwalati fil qalb. Bahwa hukum asal muwalah, kecintaan, kasih sayang terhadap orang kafir itu di kalbu. Hukum asalnya. Wa hiya mahabbatu syirki au mahabbatu ahli syirki wal kufri. Itu cinta kepada kesyirikan, kepada musyrik dan orang kafir. Eh, siapa itu? Orsid, Orsid. Rosid, mainnya di luar, ajak temannya di luar tuh. Cid, siapa tuh? Cid. Nah. Ya, Pak Asluddin. Ya, ini belum dibaca ya? Ah, Syahrul, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suma qala asyarihu rahimahullah ta'ala. Pak Asluddini, anna man dakhala fi la ilaha illallahu fa innahu yuhibbu hadhil kalimata. ومدلت عليه من التوحيد وهب أهلها ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض أهله فكلمة الولاء والبراء وهي معنى الموالاة ومعاداة وهي بمعنى الحب والبغض فإذا قيل الولاء والبراء في الله هو بمعنى الحب والبغض في الله وهو بمعنى muwalati wal muadati fillahi salasatun bi ma'nan wahidin fa asluhu al qalbu mahabbatul qalbi idza ahabba al qalbu asyirka sara muwaliyan lisyirki. Jangan ditasdid ya, sara muwaliyan, sara muwaliyan lisyirki. Wa idza ahabba al qalbu ahla syirki sara muwaliyan li ahli syirki. Kadzalika idza ahabba al-qalbu al-imani al-imana sara muwaliyan lil imani. Wa idza ahabba al-qalbu Allah subhanahu wa ta'ala sara muwaliyan lillahi. Wa idza ahabba al-qalbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sara waliyan wa muwaliyan. Sara wali tasdid ya. Sara waliyan wa muwaliyan lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ahabba al-qalbu al-mu'minina sara muwaliyan wa waliyan lil mu'minina. Qala subhanahu wa ta'ala innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladheena amanu alladheena yuqimuna as-salata wa yu'tuuna az-zakata wa hum raki'un. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. أي من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا. Itu mannya man syartiyah, berarti yuhib fi'l syart. Nanti ada jawab syartnya itu fa rabithah li jawab syart. Fa man yuhib, gimana kalau huruf apa namanya? Tiba. Hah? Tiba. Yang itu hurufnya begitu tasdid yuhibbah majzum bisukun muqaddarah nabat alai apa yang menggantikannya al fathah waman yuhibba wayansurillaha wa rasulahu walladheena amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Nah, baik, barakallahu fiik. Fa asluddin anna man dakhala fi la ilaha illallah fa innahu yuhibbu hadhil kalimata wa madalat alaihi minat tauhidi. Maka asluddin, pokok agama ialah bahwa siapa yang telah masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah, artinya dia telah mengucap la ilaha illallah, maka dia akan mencintai kalimat ini dan mencintai yang ditunjukkan oleh kalimat ini berupa tauhid. Maka dia pasti cinta jika tidak boleh diberikan ibadah pada selain Allah, dan dia cinta ibadah itu hanya diberikan pada Allah. Wa yuhibbu ahlaha, dia akan cinta kepada kaum mukminin. Walaupun kaum mukminin itu dulunya adalah musuh bebuyutan dia. Walaupun kaum mukminin adalah pelaku dosa besar. Walaupun kaum mukminin ahlu bid'ah, selama tidak kafir, tentunya kecintaannya sesuai dengan kadar cinta, kadar ketaatan mukmin yang lain tadi kepada Allah. Paham enggak sini? Ya. Wa yubghidu syirka al-munaqir li hadhihi al-kalimati. Dan dia mesti membenci kesyirikan yang membatalkan kalimat ini, wa yubghidu ahla, dan dia membenci pelaku kesyirikan, siapapun pelaku kesyirikan tersebut, walaupun orang terdekatnya atau orang yang kerap membantu dia selama ini. Fal kalimatul wala'i wal bara'i hiya ma'nal muwalati wal mu'adati. Maka kalimat al-wala', memberikan loyalitas, kecintaan kepada Islam dan kaum muslimin, bara', berlepas diri dari kekufuran dan ahlu kufur, itulah makna mu'alah dan mu'adah. Harusnya kita sering kedepankan kalimat-kalimat baro ini kepada kekufuran dan kesyirikan. Bukan saya baro kepada Ustaz Fulan, la ilaha illallah. Saya baro terhadap ente, la ilaha illallah. Boleh kita baro itu kepada bidah-bidah yang berat gitu. Yang Ibnu Umar mengomentari Ma'bad Al-Juhani yang berpendapat bahwasanya enggak ada takdir. Baru Ibnu Umar mengatakan, kabarkan pada mereka. Ada bin Umar bari'un minhum. Ibnu Umar berlepas diri mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari diriku. Ya. Kalau cuma beda pemahaman dalam perkara ijtihadiyah, jangan gunakan saya berlepas diri dari dia, berlepas diri dari dia. Makna baro itu tahu enggak sih makna baro? Masa sesama muslim baro baro baro kayak begitu? Ya. Pernah dengar enggak di lingkup orang ngaji saling berlepas diri? Saya baro, saya baro. Ngerti enggak sih kalimat baro itu, kalau Anda berlepas diri dari si fulan mukmin, maknanya apa? Anda membencinya, memusuhinya. Enak aja. Gak bisa. Muslim itu gak ada kita baro kepadanya. Kalaupun kita baro, gak baro total. Masih ada kecintaan kita kepada dia. Walaupun dia pelaku dosa besar, walaupun dia pelaku bid'ah yang bukan mukafirah bid'ahnya, yang menyebabkan dia kufur. Jadi ngaco tuh orang yang sering ngobrol kalimat baro, baro, saya baro sama si Pulan. Si Pulan itu siapa? Ma'bad Al-Juhani, Jaham bin Sofwan. Si Pulan siapa? Hah? Paus Paulus. Siapa? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Karena baro itu maknanya mu'adah. Memusuhi. Memusuhi. Wahia bimakna al-hubbi wal-bughdi. Ini bermakna cinta kalau wala, bermakna bughd kalau baro, benci. Fa idza qila al-wala wal-bara fillah, kalau dikatakan al-wala wal-bara karena Allah, huwa bimakna al-hubbi wal-bughdi fillah, berarti makna cinta benci karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat ini. Makanya pembahasan al-wala wal-bara mendapatkan porsi yang tersendiri dalam pembahasan akidah manhaj. Ya, karena apa? Dia tali iman yang paling kuat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ausaqu urul iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah." Tali iman yang paling kuat, cinta bencinya karena Allah, memusuhinya, berloyalitasnya karena Allah. Ya. Wa huwa bi ma'nal mu'alati wal mu'adati fillah, yang maknanya adalah mu'alah, memberikan loyalitas, dan mu'adah, memusuhi karena Allah. Salah satu bimaknan wahidin, semuanya itu maknanya sama. Tiga hal tadi, cinta, memusuhi, cinta, mencinta, itu semua maknanya sama tadi. Ya, bughd, ya, mu'adah, itu sama maknanya. Fa asluhu al-qalbu, maka asalnya itu di mana? Kita memberikan cinta, benci, itu di qalbu. Ya, nanti harus ditampakkan lewat anggota badan. dan lisan. Ya, sesuai kondisi. Tapi selemah-lemah pun kondisi kita harus tetap ada di kolbu. Al-wala wal bara. Ya. Mahabbatul qalbi, yaitu kecintaan kolbu. Idza ahabbal qalbu asyirka sara muwalian lisyirki. Apabila kolbu mencintai kesyirikan, maka jadilah dia kolbu tadi ya berwala kepada kesyirikan. Wa idza ahabbal qalbu ahla syirki sara muwalian li ahli syirki. Apabila kolbu mencintai musyrik, maka jadilah kolbu berwala kepada musyrik. Wa kadzalika idza ahabbal qalbu al imana sara muwalian lil iman, wa idza ahabbal qalbu Allah azza wajalla sara muwalian lillahi azza wajalla. Apabila kalbu mencintai keimanan, maka kalbu berwala kepada keimanan. Apabila kalbu mencintai Allah, maka kalbu berwala kepada Allah. Mencintai Allah, berwala. Wa idza ahabbal qalbu ar-rasul sara muwalian, sara waliyan wa muwalian lirrasuli. Apabila kalbu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kalbu wali dan berwala kepada Rasul. Wa idza ahabbal qalbu mu'minina sara muwalian wa waliyan lil mu'minin. Apabila qalbu mencintai kaum mukminin, jadilah qalbu itu berwala dan menjadi wali kaum mukminin. Allah berfirman, inna madzalikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Inna mawaliyukumullah, sesungguhnya wali kalian adalah Allah Rasulnya dan kau orang-orang yang beriman yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan mereka rukuk. Wa may yatawallallahu wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang berwala kepada Allah Rasulnya dan orang beriman, maka golongan Allah lah mereka yang menang. Ai man yuhibba wa yansurillaha wa rasulahu wal ladina amanu, itu siapa yang mencintai menolong Allah Rasulnya dan orang beriman, maka fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka mereka lah golongan Allah, mereka lah yang menang. Nah, fadal, baca beri. Siapa? Taufik, ain Taufik. Wa amma hukmul mu'alah. Suma qala syekhu rahimallahu ta'ala, amma hukmul mu'alati, fa inna mu'alatan musyrikina wal kuffara muharramatun. Wal kuffari muharramatun wa kabiratun minal kabairi. وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك ولهذا ضبطها العلماء ضبطها العلماء بأن قالوا تنقسم الموالاة باسمها العام إلى العام إلى قسمين. القسم الأول التوالي وهو الذي التولي jangan التوالي التولي وهو الذي جاء في قول الله في قوله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم يقال توله توليا فتولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك ومحبة الكفر وأهل الكفر أو نصرة الكفر أو نصرة الكفر على أهل الإيمان nusratul kuffari ala ahli al-iman qasidan zuhurul kufri ala al-islam bihadha dhabitil dhabiti yattadi bihadha dhabiti yattadihu ma'na at-tawalli wa huwa kufrun akbarun wa idha kana wa huwa kafarun kufrun akbaru tadi antum pakai tanwin akbarunnya. Wa idza kana min muslimin fa huwa riddatun. Terus ma ma'na tawalli? Al-jawabu ma'nahu mahabbatu asy-syirki wa ahli asy-syirki. La hadzal 'athfi bil wawi ay yuhib la hadzal 'athf bil waw ay yuhibbu asy-syirka wa ahli asy-syirki jami'an mujtami'atun aw alla yuhibbu asy-syirka ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام وهذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله تعالى. نعم. أما حكم الموالاة Sekarang hukum berwala kepada musyrik nanti terbagi ya. Ada yang namanya tawali yang tadi dibaca, ada yang namanya muwalah. Ya. Jadi harus dirinci. Kapan dia tawali, kapan dia muwalah. Kalau tawali itu riddah, kemurtadan. Ya. Kayak bazir-bazir itu tawali semua. Bukan lagi muwalahan. Itu bazir-bazir itu tawali semua. Ya. Baik. Fa inna muwalatal musyrikin wal kuffari muharramatun wa kabiratun minnal kaba'ir. Maka berwala mencintai musyrikin dan orang-orang kafir itu diharamkan. Itu adalah dosa besar di antara dosa-dosa besar. Wa qad tasilu bi sahibiha ilal kufri wasyirki. Bahkan berwala kepada musyrik itu bisa menghantarkan pelakunya kepada kekufuran dan kesyirikan. Walihada, oleh karena itu dhabataha al ulama. Para ulama memberikan ketetapan bi an qalu, dengan mereka menyatakan tanqasimul muwalatu bismiha al ami ila qismain. Ya. Bahwasanya al muwalah dengan namanya yang secara umum itu terbagi menjadi dua. Ya. Al-qismul awal at-tawali, ini tawali yang kekufuran, kemurtadan. Wa huwa allazi jaa'a fi qawlihi, yang terdapat di firman Allah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bertawali kepada mereka, kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk dari golongannya. Nah, berwalaknya itu bukan sekedar mualah, tapi ini sudah masuk tawali. Ya. Apa itu tawali? Ini saya menjelaskan asal katanya secara bahasa. Tawallahu tawallian fatawalli maknahu mahabbatus syirki wa ahli syirki wa mahabbatul kufri wa ahli kufri au nusratul kufari ala ahli iman. Ini makanya disebutkan ya, di pembatal keislaman mudaharatu ahli syirk ya, ala ahli islam, menolong orang syirik untuk menolong musyrikin untuk melawan kaum muslimin, itu kekufuran, kemurtadan, di pembatal keislaman. Ya. Nah, maknanya adalah mencintai kesyirikan dan pelaku kesyirikan, mencintai kekufuran dan orang kafir, atau menolong orang kafir ala ahlil iman untuk menghadapi orang-orang beriman. Qasidan zuhurul kufri, dengan tujuan ingin memenangkan kekufuran alal Islam daripada Islam. Ya. Makanya tadi saya sebut bazar-bazar itu, mereka senang sekali kalau kaum muslimin terperosok, kalau ada kaum muslimin yang tergelincir sehingga bisa dijadikan bahan bulian. Senang banget tuh bazar-bazar itu. Ha. Bazar-bazar itu digaji emang untuk itu. Ya, tugasnya itu, jobdesknya selain tadi, jobdes tujuan utamanya itu sebenarnya ingin mengaburkan ya, isu-isu yang membuat citra negatif para oligarki, penguasa. Karena buzzer-buzzer itu selalu diam dalam isu-isu yang hangat di masyarakat, kasus Sambo, kasus BBM naik, kasus yang semula macam, bazar itu tutup mulut. Dan dia bawa kasus lain ingin mengalihkan. Nah, tugas yang kedua bazar ini yaitu ingin mendiskreditkan Islam, ingin menampakkan agama kekufuran sebagai agama yang baik, toleran, kasih sayang dan seterusnya, mencitrakan Islam agama yang busuk, jelek, intoleran dan seterusnya. Maka murtadlah kaum bazir dan bos-bos mereka tentunya. Kufur mereka itu. Tawalli. Wah, bujanda enggak kafir, bisa jadi dia ada syubhat. Ya la ilaha illallah. Abu Jahal juga ada syubhat. La haula wala quwata illa billah. Wa bihadza dhabiti, maka berdasarkan ketentuan ini, yattadihu makna tawali, jelaslah makna tawali, wa huwa kufrun akbaru, kekufuran besar. Wa idza kana min muslimin, apabila tawali itu berasal dari seorang muslim yang dia menampakkan menampakkan kecintaan, pembelaan kepada orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin, fahuwa riddatun, maka ini adalah kemurtadan. Barakallahu fiik. Ya, ma makna tawali? Apa sih makna tawali? Al-jawabu ma'nahu mahabbatus syirki wa ahli syirki. Perhatikan kalimat atofnya yang kata Syekh lahid al-atfa bil waw. Coba perhatikan atof yang dengan waw tadi. Mencintai syirik wa ahli syirki. Mencintai kesyirikan dan orang musyrik. Perhatikan huruf atof dengan waw. Ay yuhibbu syirka wa ahli syirki jami'an. Dia mencintai kesyirikan dan pelakunya. Paham sini ya? Ngerti sini? Mujtami'atan. Au alla yuhibba syirka, atau dia tidak mencintai kesyirikan. Lakin namun yansuru al-musyrika 'alal muslimin. Namun dia menolong orang musyrik 'alal muslimi, untuk melawan orang kaum muslimin. Qasidan zuhur asyirki 'alal islam, dengan tujuan ingin memenangkan kesyirikan daripada Islam. Wa hadzal kufrul akbaru, ini kekufuran akbar. Alladzi idza fa'alahu muslimun sara riddatan fi haqqihi, apabila dilakukan oleh seorang muslim maka dia murtad waliyadz billah. Ya, bisa dipahami sini. Nah, siapa? Fakhruddin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syari rahimahullahu ta'ala, al-qismu tsani al-muwalatu. Wal-muwalatu al-muharramatu min jinsi mahabbatil musyrikina wal-kuffari li ajli dunyahum aw li ajli qarabatihim aw li nahwi dhalika. Madhabituha an takuna mahabbata ahli syirki, an takuna mahabbatu ahli syirki li ajli dunya wala yakunu ma'aha nusratun, li'annahu idza kana ma'aha nusratun 'ala muslimin biqasdi dhuhuri syirki 'ala al-islami sara tawalliyan wa huwa fil qismi al-mukaffiri. Fa in ahabba al-musyrika wal kafira lid-dunya wa sara ma'ahu naw'un muwalatun li ajli ad-dunya, naw'u muwalatin li ajli ad-dunya, fa hadha muharramun wa ma'siyatun wa laysa kufran. Dalilu dhalika qawluhu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. Qala ulama'una rahimahullahu ta'ala, asbatallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayati annahu hasala mimman nadahum bismil imani ittikhad al-mushrikina wal-kuffara awliya'an. Ittikhad al-mushrikina wal-kuffari awliya'an bi'ilqa'il mawaddati lahum. Nah, baik. Al-qismu tsani, jenis yang kedua dari mualah itu sendiri. Yang pertama tadi tawalli kekufuran akbar, riddah, kemurtadan, mencintai musyrik dan pelaku kesyirikan, menolong musyrik menghadapi kaum muslimin dalam rangka memenangkan musyrik daripada kaum muslimin. Baik. Yang kedua al-mualah, mualah semata. Berloyal aja. memberikan loyalitas. Wal muwalatu al muharramatu min jinsi mahabbatil musyrikina wal kuffar. Ya. Maka berloyalitas ini yang diharamkan dari aspek cinta kepada musyrikin dan orang-orang kafir. Kenapa? Bukan karena kecintaan dia kepada orang kafir atau kebencian dia kepada kaum mukminin, bukan. Li ajli dunyahum au li ajli qarabatihim. Karena tujuan dunia mereka atau karena tujuan kekerabatan mereka. Au li nahwi dzalik atau yang semisalnya. Wadhabituha ketentuannya apa? Antakuna mahabbatu ahli syirki, kecintaan dia terhadap kaum musyrikin, li ajli dunya wala yakunu ma'aha nusratun, hanya sekedar karena dunia. Ini dosa besar, tidak sampai murtad, tapi dosa besar. Wala yakunu ma'aha nusratun, tidak disertai pertolongan dia kepada orang musyrik dalam rangka mengelawan kaum muslimin. Li annahu idza kana ma'aha nusratun ala muslimin biqasdi dhuhuri syirki ala al-islam sawara tawallian. Karena kalau disertai kecintaan dia kepada musyrik tadi, kan tadinya dobitnya itu dia enggak kafir, enggak murtad kalau hanya sekedar dunia. Nah, kalau ada disertai bentuk pertolongan untuk melawan kaum muslimin dengan tujuan agar kaum syirik itu menang dari atas Islam, maka itu bukan muwalah lagi, tapi sudah tawalli. Tawalli tadi yang pertama di atas. Paham ya? Nah. Baik. Wahwa fil kismi al mukaffiri, itu yang pertama, jenis yang membuat dia kufur. Fa in ahabbal al musyrika, fa in ahabbal musyrika wal kafir li dunya. Nah, kalau dia mencintai orang musyrik, orang kafir karena dunia, wasara ma'ahu nau'u muwalatin li ajli dunya, dan yang bersama dia itu adalah jenis kecintaan karena dunia aja. Ya, karena dia sudah terlanjur diberikan gaji, diberikan bantuan orang kafir. Orang kafir itu membuat dia terkagum-kagum, ya dicinta aja karena dunia. Fahada muharramun wa maksiatun. Ini haram, diharamkan dan maksiat besar. Walisa kufran, namun bukan kekufuran akbar. Wadalilu dalika qauluh, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil dengan nama orang yang beriman nih, Pak. Allah panggil wahai orang-orang beriman. Allah enggak katakan ya ayyuhalladzina kafaru, tapi Allah panggil orang-orang yang beriman. La tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian orang-orang kafir sebagai wali-wali kalian. Ya. Yang kalian letakkan, berikan kecintaan kepada mereka. Qala ulama'una, para ulama kita rahimahumullahu ta'ala menyatakan, asbatallahu, Allah ta'ala menetapkan fi hadil ayati, di ayat ini, annahu hasala mimman nadahum bismil iman, bahwa memang ada pada orang-orang yang Allah panggil mereka dengan nama iman, ada apa? Ittikhadul musyrikina wal kuffari awliya, yaitu dijadikannya musyrikin, orang-orang kafir, sebagai wali-wali. Bi ilqa'il mawaddati lahum, dengan diberikan, ya, dengan diberikan apa? Kasih sayang kepada mereka. Ya. Barakallahu fiik. Ah. Mujahid, ayo Mujahid, baca Mujahid. Wadzalika kama jaa fi ba'dhi sahihain. Ini kisah yang bagus, kisah Hatib, ya, yang terkenal. Tsumma qala asy-syarih rahmata'ala, wadzalika kama jaa fi sahihain wa fi tafsiri fi qissati Hatib radhiyallahu anhu al-ma'rufatu annahu arsala bi khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu arsala bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi 'azimatun min al-'adha'imi lil musyrikin likay ya'khudhu hidrahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma kushifa al-amru qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Hatibin radhiyallahu anhu ya Hatibu ma hamalaka ala ma sana'ta fadalla ala tibari al-qasdi li'annahu in kana qasidan zuhurasy-syirki 'alal islami wa zuhural musyrikina 'alal muslimina fa hadha yakunu nifaqan wa kufran wa in kana lahu maqsidun akharu falahu hukmuhu. Qala sallallahu alaihi wasallam ustabinan al-amru ya hatibu ma hamalaka ala ma sana'ta. Qala rasulullah mali ya rasulullah mali alla akuna mu'minan billahi wa rasulihi walakinni aradtu an yakuna li 'indal qaumi yadun yudfa'u biha an ahli wa mali wa laysa min ashabika ahadun illa lahu hunalika min qaumihi man yadfa'u Allahu bihi an ahlihi wa mali. Qala sadaqa wa la taqulu lahu illa khairan. Qala Umar ya Rasulullah da'ni adribu 'unuqa hadzal munafiqi. Qala innahu qad shahida badran wa ma yudrika la'alla Allah an yakuna qad ittala'a 'ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, ini dhabit yang sangat penting. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, Hatib termasuk ayat yang tadi. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu punya keluarga di Mekah. Punya keluarga di Mekah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang Mekah dengan peristiwa yang terkenal dengan Fathul Mekah. Hatib ingin punya jasa gitulah di mata musyrikin, maka dia membocorkan rencana Rasulullah SAW dan para sahabat ingin menyerang Mekah. Diutus seorang wanita untuk pergi dari Madinah ke Mekah, dibayar oleh Hatib sepucuk surat. Ya, surat itu isinya adalah rencana Rasulullah SAW dan para sahabat menyerang Mekah. Apa tujuan Hatib? Tujuannya biar dia punya andil, punya jasa, punya tangan, sehingga orang-orang musyrik nanti akan menyelamatkan keluarga dia yang masih ada di Mekah. Tujuannya cuma itu. Dia gak ada tujuan supaya kaum muslimin kalah, gagal menyerang. Nah, itu. Kalau tujuannya supaya gagal, itu udah kemunafikan akbar. Ya. Nah, zahirnya demikian, makanya Nabi SAW merinci. Karena Hatib hadir perang Badr masalahnya. Dia adalah sahibul Badr. Ya. Orang yang ikut perang Badr itu enggak main-main. Ya. Taibarakallah fi. Mana lagi tadi? Wadzalika kama jaa fi sahihain. Ya. Yang ini sebagaimana terdapat dalam kisah yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Hatib ibn Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu fi tafsir fi kisah Hatib al-Ma'rufah, terkait kisah Hatib yang sangat terkenal. Ya, annahu ursila, bukan arsala, ya. Ya, bahwa beliau, ya, diutus berdasarkan khabar Rasulullah SAW. Artinya dilepas berdasarkan pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahadhihi adzimatun minal adzaimi. Ya, namun tadi ya tetap berlaku bagi Hatib, bukannya enggak apa-apa. Artinya kan tadi mualah ada dua, tawali dan mualah. Kalau Hatib tujuannya bukan untuk kaum muslimin kalah agar kufar menang, bukan. Berarti tujuannya hanya li ajli dunia au li qarabatihi. Ya. Berarti ini hanya tanda kutip kabiratun minal kabair. Maksiat. Dosa besar. Ya, sahabat enggak maksum. Bisa salah kan sahabat, ada yang zina, ada yang dirajam, ada yang mabuk, ada yang dicambuk gitu. Paham enggak di sini? Namun sahabat ini bukan murtad, bukan tawalli. Paham ya? Baik. Oh ya. Annahu bukan ursilah ya. Ini ada tanda-tanda bacanya banyak sih, saya jadi keder. Annahu arsala bi khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadi azimah min Allah. Lil musyrikin, bahwasanya beliau mengirim surat. Ya. Lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Kenapa? Likai ya'khudhu hidrahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya mereka ya membela itu apa namanya, supaya mereka berhati-hati dari kedatangan Rasulullah SAW, supaya nanti Hatib punya andil gitu ya, dikabarin nih kedatangan. Falamma kusyifal amru, tatkala perkara ini sudah disingkap ya, diutus sahabat untuk ngejar wanita yang menjadi utusannya Hatib. Wanita itu berdus, itu masih ngeles, enggak demi Allah, demi Allah, bersumpah enggak ada. Sahabat lebih percaya sabda Nabi, ini ada. Ah, diancam, kita lucutin semua pakaiannya kalau enggak itu, pasti ada. Nyerah dia. Akhirnya suratnya diberikan, kemudian diambil sahabat, dibawa kepada Rasulullah SAW. Wah, di mata sahabat waktu itu Hatib khain ini, pengkhianat. Makanya Umar bin Khattab sampai mengatakan da'ni adribu unuk hadal munafik, biarkan saya wahai Rabi menggaleher musim munafik ini. Wah, sahabat semuanya marah lah, iyalah zahirnya, karena walau bagaimanapun minimal ini dosa besar, maksiat ya. Taib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hatib. Nabi bersabda pada Hatib. Karena Hatib, Nabi tahu Hatib Ahlul Badar. Kalau Ahlul Badar enggak ada munafik di situ. 313 Ahlul Badar enggak ada yang akhirnya kemudian jadi munafik, enggak ada. Enggak ada. Memang betul ada sahabat yang murtad, ada sahabat yang ikut Musailimah, ada sahabat yang lagi ngumpul, kata Nabi, di antara kalian ini ada orang yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di Jahannam. Wah. Ada yang kayak begitu. Ada yang murtad. Tapi yang murtad-murtad itu enggak ada satupun mereka yang Ahlul Badar. Ya, ngeri ya. Sudah ngaji bareng Nabi, salat diimamin Nabi, khutbah Jumat Nabi yang khutbah, khutbah Id Nabi yang khutbah, perang jihad bersama Nabi, bersamanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, murtad akhirnya ia dan bila, apalagi kita. Itu belum tentu selamat, jangan gaya-gayaan. Makanya banyak-banyak doa itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, butuh kejujuran. Butuh tekad, butuh doa, minta tolong sama Allah. Kita baru mau ngaji sama siapa, mau ustaz sunnah terus gaya-gayaan gitu, pas ntar enggak bakal murtad, enggak bakal loyo manhajnya. Itu ex sahabat itu ngaji sama Nabi. Bayangin, di hadapan dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, gemeter gitu. Kita baru hadir kajian syekh aja, berasa langsung jadi salafus soleh, pengikut salafus soleh. Hadir di kajian ulama kibar, majelis Abdul Muhsin ini, kajian Al Muwatta. La haula wala quwwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hatibin, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sanata. Kata Nabi, "Wahai Hatib, apa yang menyebabkan kau melakukan itu?" Padahal ala i'tibaril qasdi, maka ini menunjukkan acuannya itu adalah al-qasd. Itu maksud tujuan. Kenapa kamu cinta musyrik? Ya karena saya disuapin terus. Nah berarti ini dosa besar. Kenapa kamu cinta musyrik? Ya saya habis seneng aja dia, daripada saya seneng orang yang beriman. musyrik ente, kufur. Taib. Li'annahu in kana qasidan zuhura syirki 'ala al-Islam wa zuhura al-musyrikin 'ala al-muslimin fa hadha yakunu nifaqan wa kufran. Karena kalau ternyata tujuan dari Khatib itu agar kaum musyrik kesyirikan menang atas kaum Islam, agar musyrikin menang daripada kaum muslimin, maka itulah kemunafikan dan kekufuran. Wa in kana lahu maqsidun akharu falahu hukm. Namun jika dia memiliki tujuan-tujuan yang lain, maka berlaku juga hukumnya. Qala sallallahu alaihi wasallam mustabinan al-amra, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika beliau minta penjelasan perkara ini, ya Hatib ma hamalaka ala ma sanata, wa Hatib, apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Ya, kata Hatib, ya Rasulullah, mali alla akuna mu'minan billahi wa rasulih, tidaklah aku melainkan aku cuma seorang orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Lakinni aradtu an yakuna li indal qaumi yadun, namun saya ingin memiliki tangan, memiliki peran, memiliki andil, supaya dipandang punya andil di tengah kaumku, kaumnya yang musyrik di Mekah. Yudfa'u biha, sehingga dengan ada rasa andil itu, dibelalah dengan rasa andil itu, an ahli keluargaku, ma'wa ma'li hartaku yang masih ada di Mekah. Wa laysa min ashabika ahadun illa lahu hunalika min qaumihi yadfa'ullahu bihi an ahlihi wa malihi, ya, kata Hatib, ya, dan tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat engkau wahai Nabi, melainkan, ya, di sana dia memiliki kaumnya, apa namanya, melainkan di sana dia ada kaumnya yang Allah membelanya dari harta dan harta, dari keluarga dan hartanya. Kalau saya nggak ada apa-apa lagi, ya, keluarga saya ya udah gitu aja, harta saya ya udah. Qala sadaqa, kata Nabi, dia benar si Hatib ini. Wala taqulu lahu illa khairan, kalian jangan mengucapkan kepada Hatib kecuali kebaikan. Artinya dia maksiat aja. Kalau sahabat maksiat ya biasa, bukan biasa, artinya dalam artian sahabat itu bukan maksum, manusia biasa. Ya, ada yang dirajam, ada yang dipotong tangan. Qala Umar, ya Rasulullah, da'ani adribu unuqa hadal munafik, kata Umar. Ya, kata Umar, berarti Umar ngafirin, ya, ngafirin, sampai nyebut munafik, mau halalin darahnya lagi. Ya, nampaknya demikian, tapi Nabi minta perincian itu. Ya, ini pada kasus-kasus yang seperti ini butuh perincian, karena yang namanya mualah ada dua. Ya, karena i'tibarnya tadi al-qasad, maksud tujuan. Qala innahu qad syahida badran, kata Nabi, ini wah Hatib ini pernah ikut perang Badar. Wa may yudrika, dan kau tidak tahu wahai Umar, la'alla Allah yakuna qad itala ala ahli Badar, Allah telah melihat kepada ahli Badar. Faqal i'malu ma syi'tum qad kafartu lakum, lakukanlah apa yang kalian lakukan, aku telah ampuni dosa kalian. Ya, sampai sini dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi, sudah 8:30. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.